الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. جماعة صوفي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-29 dan setelahnya dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang nabinya, rasulnya, yakni Nuh alaihi salatu wassalam. Nabiullah mengatakan, wa ya qawmi la as'alukum alaihi mala, wahai kaumku, aku tidak meminta dari kalian upah atau gaji atas penyampaianku ini kepada kalian, nasihat, petunjuk, tepi jaya. Aku tidak meminta imbalan dari kalian. Ya, ini boleh jadi orang enggan untuk ikut ya karena mungkin takut ditagih dari yuran bulanan atau yuran pekanan atau setiap pengajian. Barakallahu fikum, sehingga tidak menjadi beban untuk siapapun. Maka tidak dimintai gaji, tidak dimintai upah. Pokoknya kalian mau mendengar, mau memperhatikan, mau menerima, maka itu adalah keberuntungan untuk anda, antara anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyampaian kebenaran, penyampaian al-haq, petunjuk, tidaklah dimintai upah padanya. Di sini dikatakan, dan semua nabi demikian modelnya, kondisinya. Nabi kita sendiri demikian pun keadaannya, tidak meminta. Barakallahu. Allah SWT mengatakan, am tas'alhum alaihi ajran fahum min maghramin musqalun, atau apakah engkau wahai Rasul meminta upah dari mereka merasa berat, tapi merasa terbebani sehingga mereka tidak mau ikut, tidak mau mendengar gara-gara disuruh bayar. Tentunya tidak. Tidak ada seorang nabi pun meminta dari penyampaian risalah itu upah. Barakallahu alaikum. Bahkan diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengatakan, kul ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa Allah. Katakan wahai Rasul kepada mereka umat, ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah dari kalian, tidak minta iuran, tidak minta gaji dari kalian. In ajriya illa Allah, semuanya gajiku, upahku itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qawmi la as'alukum alaihi mala, aku tidak minta upah dari kalian. In ajriya illa Allah. Baik. Sesungguhnya upahku itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk bertauhid, ajakan untuk berlaku ikhlas, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat untuk kebahagiaan kalian. Itu tidak dimintai upah. Baik. Masyaallah. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا Demikian juga berikutnya, aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang telah beriman. Orang yang telah mengikuti Rasul. Demikian keadaannya. Biasanya dan kebanyakannya orang-orang yang sederhana yang langsung mengikuti Rasul tersebut. Sehingga tokoh-tokohnya, barakallahu fikum, enggan. Dan bahkan meremehkan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di pembahasan kemarin. Ma wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i. Barakallahu fikum. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau kecuali mereka adalah orang-orang yang dungu. Tapi pikirannya pendek dan seterusnya. La haula wa la illa billah. Demikian juga orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kami pengen beriman, tapi usir mereka-mereka ini. Jauhkan mereka. Ada semacam Bilal, Khabbab, Ammar dan yang lainnya dari orang-orang yang dianggap barakallahu fikum tidak memiliki kedudukan, tidak terhormat, tidak terpandang. Wallahu musta'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika Allah la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa tanfa'u dzikra. Ini kondisinya ketika apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh tokoh Quraisy, sementara di situ ada Abdullah bin Ummi Maktum yang mencoba mendekat dan meminta arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Maktum adalah seorang yang buta. Baik, meminta arahan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diingatkan, jangan dia berpaling dari orang yang seperti orang yang telah beriman. Adapun orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkedudukan, ya kalau mereka mau beriman, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak mau beriman, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya, wa ma ana bi taridil ladina amanu, aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang telah beriman. Demikian memang dilarang, wala taturil ladina. Baik. Di dalam surah Al-An'am. Dan jangan kau barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, mengusir orang-orang yang berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dilarang memang barakallahu fikum untuk mengusir orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur, untuk diperintah, untuk dilarang. Di sini kata Nabi Lanu, wa ma ana bi taridil ladina amanu innahum mulaqu rabbi. Mereka semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempertanggungjawabkan masing-masing, yang beriman dan yang tidak beriman, semuanya. Barakallahu fikum. Semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Kata Nabi Lanu, akan tetapi aku melihat kalian adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memahami. Barakallahu fikum. Jadi tidak memahami kebenaran. Ya, ini memerintahkan. Karena mereka orang-orang yang merupakan tokoh masyarakat Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam juga demikian memerintahkan untuk mengusir orang-orang yang beriman ini, dianggapnya orang-orang yang rendahan. La haula illa billah. Baik. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah dekat dengan Allah, mereka merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumi may yansuruni min Allah in tarattukum. Wahai kaumku, siapa gerangan yang bakal memberi pertolongan pembelaan kepadaku nanti di hari kiamat jika sekiranya aku mengusir mereka-mereka ini, orang-orang saleh ini, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini. Ini perbuatan keji mengusir orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Sementara mereka telah mendekatkan diri. Apala tadakkarun? Kenapa kalian tidak mentadabburi? Kenapa kalian tidak berpikir? Mana yang lebih bagus untuk kalian? Ya, ini petunjuk dengan kenikmatan surga yang Allah persiapkan. Atau berpaling dari petunjuk dengan azab yang menanti di dalam api neraka. Wala aqul lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqul inni malak. Baik. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berlepas diri dari barakallahu fikum pengakuan-pengakuan yang biasanya diaku-akui oleh orang-orang barakallahu fikum yang ngaku jadi nabi. Barakallahu fikum. Maka Nabi Allah mengatakan wala aku lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan bahwa di tanganku ada perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Yani mau-maunya dia. Barakallahu fikum. Enggak. Baik. Semuanya tetap pemberian dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang-orang kufar mempertanyakan kenapa rasul ini masih saja keluar masuk pasar, kenapa masih saja berdagang, kenapa masih saja urus-urusan ini urusan itu. Kenapa tidak turun dari langit apa? Khazain, yakni harta benda yang turun dari langit, atau mungkin dia mendapatkan sesuatu yang berlimpah dari bumi, atau dia diberikan kebun yang sangat luas. Walhasil, mereka mengukur kenabian itu dengan itu, dengan harta benda, barakallah, dengan kedudukan. Baik. Padahal bukanlah itu sebagai ukuran, karena di antara para nabi, di antara rasul memang ada yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Daud, Nabiullah Yusuf. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya, tapi ada juga barakallahu fikum yang keadaannya biasa-biasa saja. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai seorang raja. Seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba. Aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan semau-mau aku tentang harta ini. Demikian juga masalah gaib. Aku tidak mengetahui masalah gaib kecuali apa yang Allah beritahukan. Wala a'lamul ghaiba. Aku tidak mengetahui perkara. Wala aqul inni malak. Dan juga aku barakallahu fikum. Aku juga bukan dari kalangan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wala aku alladziina tazdari a'yunukum la yu'tihumullahu khairan. Aku tidak akan pernah mengatakan kepada orang-orang yang kalian rendahkan dari kalangan orang-orang yang beriman bahwa Allah tidak akan memberikan kepada mereka kebaikan. La. Allahu a'lamu ma fi anfusihim. Allah yang lebih tahu terhadap apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Inni idzal la minadh dhalimin. Kalau aku mengusir mereka, baik, aku menterlantarkan mereka, inni idzal la minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Wala tatru alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Barakallahu fiikum. Enggak boleh memang diusir, dijauhkan orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang mendekatkan diri ini kita dekatkan. Barakallahu fiik. Kita ajari. Kita ingatkan, kita nasihati, kita arahkan. Karena mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sebagian memang tokoh-tokoh begini modelnya. Tidak mau duduk bersama bersanding dengan orang-orang yang mereka anggap orang-orang rendahan. Masyarakat atau rakyat jelata. Tidak mau. Dia menganggap dirinya lebih mulia, lebih agung. Baik, karena kelebihan yang ada pada mereka mungkin yang dia jadikan tolak ukur, ya, kedudukan, harta benda. Wallahul musta'an. Padahal apa yang dia miliki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah untuk kita ilmu yang bermanfaat dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.